Mungkinkah lagi ku raih kasih, ku reguk cintamu, oh sayangku. Masih lagi kau maafkan aku, kau berikan aku kasihmu. Dan biarkan berlalu, lupakan semua itu dan biarkan.